Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita akan lanjutkan kajian hari ini tanggal 12 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 18 September 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Dan kita sampai di bait yang ke-16. Namun sebelumnya sebagaimana biasanya kita mengulang dari matannya, Mas. Yuk, man saya qra. Ini kalau yang baca Pak Hadi hari ini masyaallah. Gimana Pak Hadi, kapan berani bacanya Pak Hadi? Ya, belum siap. Ayo. Hah? Ayo. As Abu Bed. Ayo, Bed. Jangan, Bed. Jadi watan ini wanita Allah mustajab itu kita beliun asal. Dapat dapat wajib alimanul apabila nafi pun yang jadi. Wahumal harfu kahar wafi walam fi pun mukawi unaiulam kayasab. Pemaudial afali bin tamim bin dimuni fikal amri bin tamun. Wal amru inlam yakulun muni mahal bithihi wat munah musah wahayyahal. Al mu'rabu wal mabni. Walis mumin tu mu'rabun wa mabni. Jabahin mirah hurufi. Walis mumin hu mu'rabun wa mabani syabahid minal hurufi mudani kasyabahil wat'i fismaydi kana wal ma'na wikib bata wasi. Ya, San, Allahum barik. Nukarim marathan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustakmilin sharafa wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nawi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti wa huwa bisabkin ha'izun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. نعم وصلنا هنا. نعم. Di sini kashabah al-wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Kemarin kita sudah membahas tentang apa, Mas? Tentang alamatul ism atau alamatul fi'il, kemudian tentang harf, dan kemarin yang terakhir tentang apa, Mas? Bait 15 apa? Mu'rab dan mabni. Mana mu'rab dan mabni itu ada apa, Mas? Kesimpulan yang terakhir, Anda mau tanya. Apa yang Anda pahami dari kesimpulan terakhir? Apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah? Kalau Anda murojaah, maka Anda tahu apa jawabannya tanpa membuka kitab, Mas. Oh, ya. Anda bisa nambahkan. Masat, apa masat? Arahnya sudah benar. Mas Abu Faris tadi sudah mengatakan arahnya sudah benar. Tinggal melengkapi sedikit lagi. Apa, Mas? Wis, itu gaya eksentrik dari para politikus menyebutkan dengan menggilas pendapat yang sebelumnya. Ya. Apa, Mas Adi? Hah? Senyum-senyum aja, itu bukan jawaban. Disyabahin sama dengan min humab ni piwi oh mas yud terus ya itu enggak, pertanyaan Anda adalah perkataan yang terakhir dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang mabni dan mu'rab. Terutama yang tentang mabni. Kemarin kita membahas pembelajaran dari bait yang ke-15 ini, Mas, tentang amma ana walastu bin nahwiyyin. Fa aqulu minhu mabniyun li sima'i dzalika 'anil Arab wa wurudihi يعني أن المبنية ليست له علة بل تكلم به العرب مبنيا فليكن مبنيا فهم لم يغيروا هذه الكلمات المبنية باختلاف العوامل. Ini kesimpulan yang ketika antum itu bahas berulang kali antum akan paham apa yang diinginkan oleh Syekh di sini. Ingat, fokus, Mas. Ya. Kalahkan gantukmu. Ya. Ama ana, sedangkan aku lastu bin nahwiyin. Aku bukan ahli nahu. Ini ketawaduan oleh Syekh rahimahullah. Fa aqulu, aku katakan minhu mabniyun. Ya. Minhu maksudnya di sini adalah tentang minhu ai minal asma atau ism di sini? Mana yang benar? Minal ism. Karena kalau disebutkan mufrad, yutlaku alal am. Ngerti enggak tuh? Kalau disebutkan mufrad, maka semuanya. Ya. Kalau untuk jamak malah justru khusus. Ya. Sehingga kalau misalnya dikatakan minhu ay minal ism, itu mabni. Ada sebagian dari isim kata benda itu mabni. Bukan karena lisyabahi minal huruf. Bukan karena keserupaan dengan harf. Harf itu apa? Huruf. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Ada kata benda, ada kata kerja, dan ada harf. Paham? Tentang pembagian ini. Maka anda katakan, antum murojaah tentang tanda-tanda isim, tentang tanda-tanda fi'il, tentang harf itu apa? Itu dasar. Yang paling dasar. Dari pembelajaran bahasa Arab. Ya. Coba, biar antum gak ngantuk. Tanda-tanda isim, langsung mas. Biljarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil lismi tamyizun hasol. So, antum kalau langsung nyebutkan tentang baitnya, ketemu, sudah selesai. Gak perlu abla abla abla abla abla. Paham sih misi? Paham? Nah, sekarang yang tanda, jadi dengan jar, dengan tanwin, dengan nida, dengan al, dengan al-isnad, dan tambahan yang keenam apa? Sihatu audit domir ilaihi. Kembalinya domir kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, itu enam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah di sini. Di mana yang ciri yang keenam itu adalah apa? Pemerkayaan dari yang al-isnad ilaih. Ya. Itu tentang sesuatu yang lebih khusus daripada yang poin yang al-isnad. Kemudian ciri-ciri fi'il mas. Bita fa'alta wa'atat wa yaf'ali. Terus wa nuni akbilanna fi'lun yunjali. Itu juga antum sudah bisa menjawab tentang pertanyaan apa mas? Apa ciri-ciri fi'il? Yaitu dengan A. Ta'ul fa'il. Kemudian apa? Ta'u ta'anis sakinah. Kemudian ya'ul mukhatabah. Kemudian nun, nun ta'ukid. Tuh, dari empat. Dan sebutkan pula ciri yang lainnya yang tidak disebutkan. Tapi itu bukan aibnya Ibnu Malik. Karena Ibnu Malik di situ hanya menyebutkan ciri khas yang utama. Ciri yang lebih khusus lagi ada untuk fi'il mudhari sin dan saufa dan qad. Begitu juga adanya lam untuk fi'il mudhari. Paham saya di sini? Ya. Kalau ciri-ciri harf apa, Mas? Ya, selain ciri-ciri isim dan fi'il. Ya. Paham? Nah, sekarang yang ke-16 ini kita masuk ke-16. Kasyabahil wad'i. Kalau kemarin walismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahi minal hurufi mudni. Sebagian isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Karena apa? Keserupaan dekat dengan huruf. Ya, sama halnya yang tadi anda katakan, kalau antum itu dekat-dekat dengan orang yang ngantuk, akan ngantuk pula. Tapi kalau antum dekat-dekat orang yang semangat, insyaallah dengan izin Allah Jazal akan semangat pula. Ya. Oleh karena itu di sini disebutkan yang poin 16-nya kasyabahil wad'i fismai ji'tana. Ya. Seperti keserupaan wad'i. Wad'i itu apa? Peletakan, wad'a. Bahuna ya akhi, letakkan di sini. Ya. Jadi wad'i artinya peletakan. Bismai ji'tana seperti dua isim pada lafaz apa? Ji'tana. Ya. Paham? Kemudian Wal manawi, maknawi. Maknawi itu kesubhawaan manawi. Fi mata wa fi huna, pada lafaz mata dan huna. Ya, sekarang ana tanya kepada antum, lafaz jiktana itu artinya apa sih? Jiktana, Mas. Ini yang dikurung ini semuanya ada artinya, Mas. Jiktana apa, Mas? Enggak apa enggak? Ayo. Engkau telah datang kepada kami. Atau engkau telah mendatangi kami. Ya. Ini tentang kasyabahil wad'i. Keserupamaan yang berkaitan dengan apa? Peletakan, Mas. Bismai. Dengan dua isim. Yaitu jitana. Ya. Nanti akan dibahas. Wal ma'nawi. Dan juga keserupamaan ini harusnya apa? Kasyabahil ma'nawi. Tapi disebutkan karena wal. Antum ingat tentang atof, Mas. Atof itu untuk menyimpelkan. Ya. Paham ya? Wal ma'nawi apa, Jar? Wal ma'nawi. Ya, maknawi artinya makna. Maknawinya itu fi mata, pada lafadz mata. Jangan dibaca mata. Artinya mati, Mas. Tanya yang panjang. Mata. Ya, Ki. Mata anta, ya, Ki. Di tanah. Wah, ngeri itu. Kapan mati itu? Mata itu artinya ini, Mas. Mata. Dia telah, ya, ana sebutan KU aja, wis. Mati. Tapi kalau mata artinya apa? Kapan? Bedanya cuma apa? Panjang awal, panjang akhir. Ya. Wa fi huna, dan juga huna di sini. Nah, sekarang kita masuk pada syarah. Asyarah penjelasan. Qala syarih rahimahullah, asybahul wad'iyyu huwa al-qismul awwal min anwa'is syabaha bainal ism wal harfi. Suf. Ini masih membahas tentang bait sebelumnya. Bahwasannya Ibnu Malik dan ahli nahwu, sebagian ahli nahwu mengatakan apa? Kenapa isim itu ada yang mabni? Karena kedekatannya dengan harf. Karena kedekatan dengan harf, maka hukumnya mabni. Paham sampai di sini? Nah, sehingga di sini dikatakan asyabahul wad'iyyu. Balik lagi, Mas. Gini. Pada antum ngedong. Nah, kita akan bahas ini, Mas. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Li syabahi minal hurufi mudni. Karena ada keserupamaan dengan harf dekat. Mudni dekat. Dekat maksudnya apa? Dibandingkan dengan fi'il. Fi'il tandanya jauh sekali, Mas, dengan harf. Yang dekat tandanya dengan isim. Maka isim ini ada yang mabni karena saking dekatnya dengan harf. Karena harf itu apa? Hukum asalnya harf apa? Semuanya mabni. Harf semuanya mabni. Hukum asalnya, Mas. Ya. Nah, sehingga ini syabahnya di sini diulang lagi ke bait 16. Maksudnya seperti itu. Keserupamaannya. Kenapa disebutkan serumpama atau mirip-mirip? Nah, kalau bisa dikatakan lebih enak mirip-mirip huruf. Kenapa mirip-mirip huruf? Ada dua kemiripan. Berdasarkan peletakan, peletok, dan berdasarkan apa? Makna. Berdasarkan peletakan dan berdasarkan makna. Nah, kayak misalnya apa? Berdasarkan peletakan. Antum itu letaknya di mana? Jauh dari ustadznya atau dekat dengan ustadznya? Kalau dekat dengan ustadznya, otomatis idepnya nggak bisa samar-samar merem. Ya, karena kan terscan. Ting ngantuk ini, ting ngorak ngantuk. Ya. Kalau maknawi, maknanya adalah ketika idep antum sudah ya berhenti menaikkan kekuatannya, maka itu sudah ya diambang kengantukan yang sangat. Ya, Sony. Allahumma barik zadakum khairan. Nah. Oleh karena itu di sini disebutkan asyabahul wad'iyyu, kesamaan mirip-miripnya ya peletakan. Itu apa? Kemirikan peletakan. Wal qismul awal, ini adalah macam yang pertama min adwa'i syabahi bainal ism wal harfi. Tentang kemiripan antara isim dan huruf ini berdasarkan apa? Peletakan. Jadi peletakan. Ya. Kemudian wawa ma'khudun minal wad'i, ini diambil dari wad'i. Wad'i itu apa? Peletakan. Yani annal isma wudhi'a ala harfin au harfaini. Isim itu diletakkan ya ala harfin, berdasarkan satu huruf atau dua huruf. Fahada syabahun wad'iyun, maka ini adalah kemiripan peletakan. Atau apa? Ya tadi. Kemiripan peletakan. Keserupamaan. Kan lebih jauh lagi. Lebih panjang lagi. Kemiripan nolah. Mirip-mirip. Mirip-mirip peletakannya. Li'anal asal huruf. Ya. Li'anal asal hurufi imma harfun. Au harfan. Karena asal dari huruf. Huruf mas. Misalnya apa? Fi. Ila. Bi. Itu satu huruf atau dua huruf mas? Satu huruf atau dua huruf. Waqad takunu thalathatan. Dan terkadang juga ada yang tiga. Ada yang tiga. Ya. Misal ila. Contohnya ila. Alif. Lam. Ah, itu ilam. Ya. Jadi hamzah, lam, dan alif, layina atau maksurah. Wa qad takunu arba'atan. Dan bisa jadi empat. Apa misalnya? Kalla. Ka-la-la-la. Empat. Kalla. Ya. Kalla. Maksudnya wa halla. Walakin al, ya, walakin al asl, ya, walakin al aslu, bisa seperti itu. Walakin al aslu wal aktharu al ghalibu anna al hurufa murakkabatun min harfaini. Tapi yang asalnya atau yang paling banyak secara dominasinya itu adalah huruf itu murakkabatun, disusun. Makanya apa mas? Jahal murakkab. Jahal yang apa? Disusun. Bukan hanya satu susunan. Wukah susunan. Ya. Ya. Murakkabatun min harfaini. Disusun dari dua huruf. فما شبهها من الأسماء كان مبنيا لشبه الوضعي. Ya, dan apa yang menyerupainya dari yang termasuk isim minal asma kana mabniyan, maka isim itu adalah mabni li syabahil wad'i, karena ada faktor kesamaan peletakan, kemiripan peletakannya. Peletakannya itu maksudnya apa sih, Mas? Hah? Yang menyusunnya di sini. Menyusunnya satu atau dua huruf. Atau tiga huruf, atau empat huruf. Nah. Maka kalau huruf itu disusun dua harf. Ya, min harfaini fama syabaha minal asma'i kana mabniyan li syabahil wad'i. Ya, seperti tadi ada kalla, halla, nah, dan yang lain. Fa'in kila, kalau dikatakan kalimatu yadin ala harfaini wa fiha syabahun wad'iyun ma'a dhalika hiya mu'rabatun, famal jawab? Antum lihat kalimat yad, tangan, Mas, ala harfa ini, harfas, satu, dua, ya dan dal, ya, berarti karena tersusun dari dua, itu menjadi mabni dong, karena berdasarkan apa, kesamaan susunannya, tersusun dari apa, Mas, dua, dua huruf. Wa fiha syabahun wad'iyun, maka di dalamnya itu ada keserupamaan peletakan. Ya. Ma'a dzalika hiya mu'rabatun. Padahal hukumnya dia itu mu'rab. Ada yadun, yadan, yadin. Famal jawab? Maka apa jawabannya? Al-jawabu, jawabnya ada anna syabaha huna laisa bimuqarribin. Lianna kalimata yadin mahdufun minha syai'un wa asluha yadai. Walidha qala fil bait sabiq li syabahi minal hurufi mudni. Nah, antum lihat di sini. Anna syabaha, jawabnya adalah bahwasanya kesamaan itu di sini adalah laisa bimuqarribin. Bukan maksudnya adalah bimukorribin, posisinya itu dekat. Ya, bahwasanya keserupamaan atau kemiripan itu bukan berarti dekat, Mas. Paham saya di sini? Ya, lianna kalimat ayat, ya, lianna kalimat ayatin, karena kata yad, tangan, itu mahdufun minha syai'un. Ada yang dihapuskan dari yadun itu ada dihapuskan. Wa asruha, asalnya itu apa, Mas? Yadai. Ya, yadaiya. Karena tangan itu enggak mungkin misalnya jadi satu tangan, tapi hukum asalnya adalah yadai, dua tangan, Mas. Pak. Sehingga di sini kalau misalnya dikatakan walidha qala fil baiti sabiq, oleh karena itu dikatakan di dalam bait yang sebelumnya li syabahin, karena keserupamaan kemiripan minal hurufi mudni, dari berbagai macam huruf, harf mudni yang paling dekat. Idan, lalu la budda an yakuna al ismu syabihan syabaha qariban minal harfi hatta yakuna mabniyan. Amma syabahul ba'idu fala ibrata bih. Lalu, maka harus isim itu syabihan, syabahan qariban minal harf. Ini harus menyamai, menyerupai, dekat dengan huruf. dekat dengan apa? Huruf. Hatta yakuna mabniyan, sampai apa? Isim itu mabni. Ana mau tanya kepada antum, contoh isim mabni itu apa, Mas? Pacet. Nah, ini sebetulnya isim. Kok antum malah nawar, Mas? Tidak boleh jawab. Isimah atau waktu yang tiga. Anak bilang apa? T. Pertanyaan apa? Anak apa? Isimah. Ayah. Terus anda jawab? Oh, ya diantaranya domir, wah. Ayo, pesan. Terus? Tekan 14, Mas, kakean, Mas. Masnya di situ. Antum lihat di sini. Idan labudda an yakuna al-ismu syabihan syabahan qariban min al-huruf. أو من الحرف حتى يكون مبنيا أما الشبه البعيد فلا عبرة به jadi maksudnya isim itu harus sama dan dekat dengan huruf sampai benar-benar dia itu bisa dikategorikan sebagai mabni أما الشبه البعيد keseumpamaan yang jauh apa keseumpamaan yang jauh strukturnya beda. Sebenarnya beda. Fala ibrata zakra. Fala ibrata bihi. Maka ini tidak ada, tidak dianggap bahwa saya itu ada keserupaan. Kayak misalnya tadi Ajati menyebutkan apa? Domir huwa. Apakah domir huwa ya itu menjadi huwi, huwu? Bisa enggak? Gak bisa. Dia mabni. Tapi dia isim, bukan harf. Dan dia apa? Terdiri dari dua harf. Ha dan waw. Sehingga apa? Dia isim yang peletakannya sama susunannya dengan harf. Karena huruf 1, 2, 3, dan 4. Paham gak? Sehingga karena dia itu cuma dua, maka dihukuminya mabni. Itu menurut apa? Ibnu Malik dan sebagian ahli nahwu. Kalau yang tidak ahli nahwu, sebagaimana klaim dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah tentang ketawaduannya beliau, ya selesai, nggak perlu dibahas yang bait ke-16 ini. Kenapa? Hukumnya mabni karena mabninya berdasarkan simainya. Kebiasaan orang-orang Arab menyebut itu adalah mabni. Ya sudah mabni, selesai. Paham gak? Tidak ada rumus tertentu. Itu loh. Bedanya, kalau tadi Syekh menyebutkan, ini menjadi mabni karena kebiasaan orang Arab memabnikan. Huwa ya huwa. Gak bisa menjadi huwu, huwi. Ya, makanya kalau misalnya ada yang ngantuk di sini, anak akan kasih pertanyaan, Mas, ada nggak hui? Ya Pak Hadi, hui ada nggak? Tidak ada. Huu? Iya. Iya. Apalagi, itu pun nggak ada. Ya. Yang ada huaunya itu kalau misalnya antum dari ngantuk menjadi kaget ini wow itu ya, itu lebih ngeri lagi. Nah sehingga karena huwa itu dua harf ya artinya terdiri dari dua suku kata yaitu ha dan waw sama dengan karakternya huruf susunannya huruf ya misalnya fi Kemudian apa? Hah? Al. Seperti apa? Hah? Min tiga, Mas. Min. Min tiga. Ayo. Min tiga. Ya, min dua. Nah. Mem dan nun. Misalnya. Itu kan dua. Karena min itu dua. Huwa juga dua. Maka huwa itu dikategorikan sebagai mabni. Itu menurut apa? Ibnu Malik dan para ahli nahu. Ingat-ingat, Mas. Nah. Sehingga kalau misalnya jauh, ya seperti tadi, nggak mungkin hui hu itu jauh, Mas. Ya, sehingga itu tidak ada, tidak dianggap sesuatu kemiripan yang jauh, tidak dianggap. Kemudian qaluhu fismai jitana, dalam dua isim yaitu jitana ai atta'u da wana fat tau fa'ilun. Tau fa'ilun yang mana nih, Mas? Nih, ana merah ini, Mas. Nih lo, Mas. Ya. Jitana. Tanya ini, Mas. Tanya ini yang menjadi apa? Tau fa'il. Jita. Engkau datang. Ya, datang itu engkau. Kemudian nanya itu adalah nahnu sebagai apa? Maf'ul. Makanya na di sini adalah maf'ulun, objek. Ya, maf'ulun bihi, objek penderita yang dikenai pekerjaan datang. Misalnya apa? An-naumu, an-naumu, an-naumu ghalabana. Ya. Misalnya. Ghalabana an-naum. Ghalabana an-naum. Tidur telah mengalahkan kita. Sebagaimana perkataannya Bilal tentang ketika dia disuruh jaga, ya, oleh Nabi SAW di Muwatta Imam Malik, ya, ghalabani naum kama ghalabakum, tidur itu telah mengalahkanku sebagaimana tidur telah mengalahkan kalian. Nah, sehingga di sini tentang ghalabani naum, an-naumu di sini sebagai fa'il. Na di sini sebagai maf'ul bih. Ya. Antum harus fahami apa? Fa'il itu apa? Fa'il adalah ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Ya. Ingat di sini. Ingat definisi fa'il. Kemudian ingat definisi apa? Maf'ul. Yaqa'u fihil fi'l. Yang terkena di situ perbuatan, objek penderita, Mas. Ya. Wa ta'u, ta di sini adalah maudhu'atun 'ala harfin wahidin. Ya. Taknya ini peletakannya itu pada huruf yang satu, itu tak saja. Wa na maudhu'atun 'ala harfaini. Nah, posisinya na ini ada dua, nun dan alif. Nah. Sehingga apa? Di sini semuanya ta dan na di sini apa? Bismai jitana. Ya, karena sebutannya fismai jitana dari awal, Mas. Kasyabahil wad'i fismai jitana. Kenapa ini ismai? Kenapa Pak? Pak Adi, kenapa Ismail di situ? Pertanyaan anak, kenapa di situ ada dua isim, dua kata benda? Lal, olal. Di mana, Pak? Ayo, Hasan. Yang mana fa'ilnya dan mana maf'ul bihnya? Aywa. Kalau di sini yang mana, Pak? Yang cik tanah itu di mana, Pak? Aywa. Terus fa'ilnya yang mana? Aywa. Ya, terdengar ada yang ya, bisikan gaib. Aywa, Allah mubarik. Ya. Jadi, ini kenapa sebutkan dua isim? Karena ada ji. Ya, ji. Kemudian tambah ta. Kemudian tambah na. Nah, nanya di sini adalah fa'il. Kemudian ini nanya di sini apa? Maf'ul. Bi. Pak. Jitana. Maka sebutannya ismai di sini adalah ta'nya dan nanya. Fa'il dan maf'ul bihnya. Paham sampai di sini? Nah. Ini tentang apa? Peletakan, Mas. Ya, tentang peletakan. Makanya kalau misalnya antum itu peletakan saja enggak paham, maka antum harus dikasih peletokan. Ya. Berupa pertanyaan yang peletok, ya. Biar apa? Kebreget, Mas. Jadi enggak ngantuk lagi. Idan Idza wajadna isman mawdu'an 'ala harfin aw harfaini fa huwa mabni. Maka kalau kita dapati isim yang posisinya itu tersusun dari satu huruf atau dua huruf, ya, satu karakter atau dua karakter, maka dia sebutannya apa? Mabni. Mabni. Ta'u allati hiya dhamirun ism. Maka ta di sini tu dalam ini adalah kata ganti isim. Wa hiya mabniyatun, dia itu mabni. Ala dhammati. Ya, mabninya berdasarkan dhammah. Paham sampai sini? Nah. Karena di sini adalah berkaitan dengan mabni. Ya. Kemudian au alal fathati atau fathah. Au alal kasrati. Jadi mabninya bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah bihasbil muqatabati muqatabi wal mutakallim. Bihasbil muqatab. Ya, bihasbil muqatabi tergantung dengan orang yang diajak bicara atau yang membicarakan. Ya. Paham sampai sini? Yang berbicara maksudnya. Kayak misalnya sekarang Pak Hadi. Hah? Mukhalaf. Ya. Hah? Oh. Aywa. Dari mukhalaf jadi mukhatab. Wah, apik. Malam ini ada translate yang bagus dari Pak Hadi. Dari mukhalaf ke mukhatab. Aywa. Mungkin mukhalaf ketika Pak Hadi ngantuk jadi mukhalaf. Tapi ketika kebreke gini mukhatab gitu. Allah mabarik. Nah. Walimadha hiya mabniyatun dan kenapa dia itu mabni? Nah, insyaallah naktafi bihadil qudra, kita lanjut besok insyaallah bin. Nah. Insyaallah Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.